Ini yang bertanya tentang hadis, mana hadis orang mukmin yang satu dengan lainnya hendaknya selamat gangguan tangan dan lisannya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari beberapa orang sahabat, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Amr bin As dan selainnya. Ayu bersabda al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya seorang muslim itu tidak mengganggu muslim yang lainnya. Apakah gangguan dalam bentuk lisan ataupun gangguan dalam bentuk tangan. Itu maksudnya. Baik, segera cukup dulu di sini ya. InsyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Masih dengan materi kitab ulil ilmi dari Sahih al-Bukhari. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.